بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين فمقصوده بهذه الحكمة mongko utawi perkara sing dituju disejo al-musannif bihadihil hikmati kelawan ikilah hikmah tansyitus saliki iku nerginasaken nyemangataken wong sing ngambah dalan sing iso nekakno menyang Gusti Allah Ta'ala al-mujiddi kang tenanan fil a'mali ing dalem piro-piro amal waraf'u himmatihi lan ngeluhuraken cita-citane as-salik anil i'timadi sangking tetanggenan alaiha ingatasi al-a'mal waruf'u himmatihi anil i'timadi alaiha wa'timaduhu rafa lan tetanggenani as-salik ala mahdi fadli dhil izzati wal jalal ingatasi meliki anugerahi Allah Ta'ala sing anduweni mulya wal jalali lan agung kama asyara lidhalika kaya uli isyarah lidhalik maring iki al-maksud huwa tansyitu salik ila akhirihi sapa Ibnul Faridi sapa Ibnul Farid biqaulihi kelawan dawe Ibnul Farid sing duwe ad-diwan diwan Ibnul Farid diwan niku kitab sing ngumpulno syairan-syairan niku namine pun diwan ulama-ulama kathah ingkang kagungan ad-diwan kados diwanipun Al-Imam Abdillah ibn Alawi Al-Haddad niki luar biasa diwan niki terose diwan niki dipun titipi pinten-pinten asror mulane diwani Al-Habib Abdillah bin Alawi Al-Haddad niku perlu kita baca lan perlu kita angen-angen perlu kita pelajari sedaya ilmu sedaya hikmah boten wonten kalam ingkang sifatipun samar utawi gadah makna sing muhim li ghairi sawab boten wonten eco dipun cetak la Ibnul Farid nggih gadah diwan Ibnul Arabi nggih gadah diwan kathah ulama-ulama sing gadah diwan yakni ibarat anil kitab alladzi jumi'a fihi qasaiduhu wa asy'aruh niki namine pun napa diwan kitab sing didamel ngumpulno syairan-syairane bait-baite ngoten la Ibnul Farid niki salah setunggalipun ulama ahli tasawuf ingkang minurut para ahli tahqiq panjenengane tergolong mingkibaril aulia walaupun wonten mawon tiyang ingkang ritik teng Ibnul Farid tapi inda ulama ina al muhaqqiqin huwa mingkibaril aulia kados Ibnul Arabi. Ibnul Arabi menggaya ulama sing ahli tahqiq min awliya illah subhanahu wa ta'ala Tapi menurut sebagian tiang boten wali, dipun kritik lan dipun tentang, niki gara-gara kalami sing kadang samar maknane, sehingga tiang boten faham kesusunan ngiktirodi kalam-kalami atau terus langsung tinggine qaili yaitu Ibnu Arabi utawi Ibnul Farid. Jadi al-muskilah kullul muskilah, sedaya problem napa mawon niki sebab nggih mboten paham niki. Nek wis ora paham niki repot. Akhiripun terus nyelo. Lah niki. Lah Ibnul Farid niki nggih ngoten, memang dawuhe niki samar. Ibnul Arabi nggih ngoten. Nampak kitab-kitab Ibnu Arabi kalih para ulama kita kiamba niki aja diwaca bagi tiyang sing mboten mampu memahami, nambah ruwet mungkin. Lah sak niki Ibnul Farid nggih ngoten, lagi niki tok mungkin syair sitok jenengan pun bingung. Nggih nggih. Biqaulihi kelawan dawe Ibnul Farid dawuh tamassak bi adyalil hawa wa khla'il haya wa khalli sabilan nasikina wa injallu. Tamassak bi adyalil hawa, cecekelano siro bi adyalil hawa kelawan piro-piro serampate seneng. Serampat niku asli maknane pucuke kaya dene sarung, niku jenis zel nggih. Wakhla lan nyoplo sira alhaya ing isin, wa khalli lan ninggalo sira sabilan nasikina ing dalane pira-pira wong sing padha ibadah kabeh, wa injallu senajan agung sopo annasikin. Fa innahu bon sami negeri mungkin kalau terus kalau terang negeri ini kerasannya mboten wonten sing ketinggalan ngeten. Fa maksuduhu bihadih hikmah, hikmah niki maksudipun min alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Niku maksudipun hikmah. Tiang nak mboten faham, dikira dawuh min alamatil i'timad alal amal nuksanur roja inda wujudi zalal, niku nganjurno kita tenggini mboten amal. Usara usah amal lah, sepokoknya apa jari Gusti Allah. Sing dimaksud mboten ngodan, sing dimaksud dengan hikmah min alamatil i'timad niku nyemangataken tenggene wong sing murid utawi salik sing mempeng amale, mempeng ibadahe, kersane tambah semangat terus. Ora kok nambah ngendor-ngendori sanging amal mboten, tapi justru itu menyemangat no tenggene asalik, dan biar himmae salik niki bener-bener sing luhur mboten tetanggenan kecuali teng Gusti Allah Ta'ala. Wong niku diarani duwe himmah ingkang aliyah, cita-cita sing luhur, nak pancen iktimade tetanggenane cuman ting Gusti Allah Ta'ala tok. Natesih gegeyongan karo liyane Allah niki namini pun khosisul himmah. Wong sing asor cita-citane, rendah cita-citane, kersane wong niki tinggi cita-citane karo Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari didawuhi min alamatil i'timad 'alal amal. Jadi ora kok ngejak mbangbung mboten amal mboten, tetep terus, tapi ojo ngelirik teng amale sampean. Ojo anggap amal iki sing iso nyelametno. Ojo anggap amal niki sing iso nglebokno surga. kabeh iku meligi anugerah saking Allah. Wong nak ampun sakit ngeten boten delok nopo sing medal saking awake. Sing didelok cuman Allah Ta'ala tok, berarti kiambake bener cita-citane aliyah. Niki lho tujuane Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kados ingkang diisyarahi kalih Ibnu Farid. Nah niki Ibnu Farid dawuh tamassak bi adhyalil hawa wa khla'il haya wa khalli sabilan nasikina wa injallu. Nak jenengan tingali zahire bet niki kita mboten kenging isin ya napa niki kenging ninggal isin niku long isin kok kon ninggal wong jarene al haya niku syu'bah min syu'abil iman. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, termasuk cabang saking keimanan sing disebutno al-imanu bid'un wa sab'un. Iki nopo? Iki haya. Jadi iman niku cabange punjul 70. Termasuk isin. Wong nek ora duwe isin sakarepe dhewe. Ganduwi isin karo Gusti Allah, ganduwi isin karo Kanjeng Nabi, ganduwi isin karo makhluk sakarepe dhewe. Lho kok Ibnu Farid ngongkon wakhla'il haya, tinggal coplok isin, wis gak usah isin lah. Lah iya apa? Ayo nara bingung sijing. Nomor loro wa khalli sabilan nasikin, dalan-dalane wong sing ahli ibadah tinggalen wis aja niru wis. Ya apa nak ngerti iki? Ah, walaupun wong gede-gede wis. Masya Allah, kalami wong kaya Ibnu Farid niki anjen bingung no. Kangge tiang-tiang sing boten faham, kalam-kalam yang semacam niki niku nak cara ahli tasawuf jenenge syatohat. Kudu paham jenengan syatohat. Syatohat itu nak cara Said Murtado Az-Zabidi kados ingkang kula nukil teng sebagian kitab kula nggih kula wacakno kranten iki kula anggap masalah sing penting nggih. Qala Said Murtado Az-Zabidi fi Tajil Arus min Jawahiril Qamus, qala syekhuna washtahara bainal mutasawwifati asyatuhat wa hiya fi istilahihim ibaratun an kalimatin tasturu minhum fi halatil ghaibubah wa ghalabati syuhudil haqqi ta'ala alaihim bi haitsu la yash'uruna hina idzin bi ghairil haqq ka qawli ba'dihim anal haqq wa laysa fil jubbah illallah wa nahwa dhalik. Ha niki. Jadi dawuh Said Murtado Az-Zabidi nukil sanging gurune, masyhur di kalangan ulama sufi istilah syatohat. Syatohat itu kalimah sing keluar saking al-awliya waktu kiambake mboten sadar, waktu eling teng Gusti Allah Ta'ala tok. Itu namanya syatohat. Jadi wis ora eling apa-apa niki. Ngantos sing diucapno atau sing metu keng lesane niki lho kiambake mboten ngertos. Mandenge cuman teng Gusti Allah Ta'ala tok. Metu kalimat sing zahire kalimah niki mboten bener. Itu namanipun syatohat. Wis sakniki ngeten mawon. Kula sugani contoh kersane jenengan maklumi lan mafhum sekali kalau syatohat yang keluar dari aulia niki mboten kenging jenengan damel senjata ngelek-ngelek ahli tasawuf. Sakniki ketika seseorang niku mikir teng setunggalipun permasalahan atau katakan wisah pokoknya pikirannya lagi terpusat yang setunggalipun masalah keiling liane. Iki kadang ngomong dewi dermemel. Dermemel, apa sih mbok omong kak? Guyu, oh iya ya, gak sadar. Gak ngerti aja. Wes lah ya, nak jenengan ora paham meneh. Nalikane wonten tiang ngalami lagi seneng wis. Karu hindun pikirannya hindun tok. Niki kadang dermemel hindun dia, nah, wong sing kru, heh, lah apa? Oh iya ya, sepurane kan sepurane. Ngeten, iki jengene mboten sadar. Lah aulia niki ketika ketungkul kali Gusti Allah Ta'ala, la ya'rifu man haula, wala ya'rifu ma yasduru min lisani wala ya'rifu ma yasduru min fami. Napa sing metu mboten sadar nampek keblacut ngomong anal hak. Anal hak maknane yo napa? Aku pangeran sing hak. Ma fil jubah illallah. Ora ana nok jubah kecuali sinten? Gusti Allah. Mosok Gusti Allah teng jubah. Akhir wong geger, iki murtad iki niki. Lah cara wong niku maklumi niku diucapno karo wong sing ora sadar lak nggih. Mumpun beres. Wong piye wong ancen ora sadar ora eling. Teng Fathul Muin mau nggih dibahas. Ketika wali fi halatil ghaibubah fi halatil fana anggulisya kok ngucapno sesuatu sing muhim li ghairi soab sing ketoke nuduhno makna sing ora bener iki kudu kita maklumi mboten murtad niku. Tapi ketika sadar ya mohon maklum wong sadar ra sadar ra ngira ngucap ngono wali. Lah niki mulane jengene satu had. Lah ulama-ulama atau aulia sing pernah ngedalaken satu had niki kathah. Termasuk Abu Yazid terkenal nggih. Mulane Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami tenggene Al-Fatah wal Hadithiyah ketika ditanyai tentang satu hade boro aulia panjenengane wanti-wanti tenan awas aja ngiktiro diwali awas aja ngingkari wali mergane wali niku luhumul ulama masmumatun daginge para aulia para ulama iku racunan sapa sing ngrasani sapa sing ngiktiro di padha karo mangan daging racunan kuahlat cara gampangane man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi mboten wonten kemaksiatan sing langsung sing lakoni diperangi kali Allah Subhanahu wa taala kaya dene maksiat wani teng waline Gusti Allah taala. Mulane para ulama min ahli tahqiq sami nakwili kalam-kalame aulia sing ketoke gak bener. Syekh Ibrahim Al-Bajuri tenggene kitab Tuhfatil Murid ketika nyarai dawuh wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu awfawid warum tanziha panjenengane bahas nalikane wonten nas muhim ning gone makna sing ora bener kudu ditakwili atau dipasrahno menyang Allah nas Quran utai nasul hadis. Lah saiki ya apa nak dawuh keluar saking aulia ketoke gak bener apa kudu ditakwili? Jawabane na'am. Kita husnudzon kalih qaili. Kita takwili atau kita pasrah mbuh sing dimaksud piye wasallim li ahlillah. Wis nak kowe ora paham pasrahno menyang sing ahli ahline Allah Subhanahu wa taala yakni para aulia sing ngendikan kala wau. Lah niki pernah juga Ibnu Arabi. Kula sukani contoh satu hak. Mriki kula nukil. Ibnu Arabi niku nate dawuh ngeten. Ya man yaroni wala arohu. Ya man yaroni wala arohu. Kam za arohu wala yaroni. Ya man yaroni. He wong sing ningali no aku gak roh. Sinten berarti? Gusti Allah. Pirsa teng panjenengan, jenengan mboten pirsa Gusti Allah. Terus kam za arohu wala yaroni. Kam za arohu wala yaroni. Ping pira wae aku roh Gusti Allah tapi Gusti Allah gak roh aku. Kamu met Gusti Allah gak roh aku ya opo? Gusti Allah niki pirsa teng segalane. Perkara cilik juz'i juz'iyat pirsa kabeh. Kok jare Ibnu Arabi kam za arohu wala yaroni. Barang ki ambake ditegur, loh dipaitu kok ngomong ngono ya apa sampean iki? Dijawab, ya man yaroni mujriman wala arahu akhidan. Kam za arahu mun'iman wala yaroni laidan. Tidak wili ngoten. Maksudnya ya man yaroni ya man aroni mujriman. Dat sing persona aku dosa tok. Dat sing persona aku keadaan nglakoni maksiat. Wala arahu ditafsiri ay wala arahu akhidan. aku gak roh Gusti Allah nyiksona aku, padahal panjenengane rohna aku dosa tok. Kam dza arahu wa la yaroni, ditakwili maksude, mboten kok ditakwili maksude, ai kam dza arahu mun iman, ping pira terus-terusan aku roh Gusti Allah paring nikmatno aku, wa la yaroni Gusti Allah ora roh aku balik menyang panjenengane, ora roh aku taubat. Lho ngoten. Nak wis diharteni ngene yok napa? Apa jenengan badhe eskal? Gusti Allah ora roh aku. Iya, maksude ora roh aku nglakoni taubat. Aku roh Gusti Allah nyukani kenikmatan terus tapi aku ora gelem taubat. Lho, mulane nek ana dawuh wali koyo ngoten niku, aja anggere kesusu. Iku jenenge satohat wis meneng. Satohat punya sir. Tapi niki kalam ora kena dirungok-rungokno. Tapi nak mboten ahlil wilayah, mboten fi maqamil ghaibah, gawe atau ngomong kaya ngeten niki awas. Mboten kenek niki nggih. Muskilah mengke niki. Akhiripun dadekno ora garu-garuan. Wong ora wali kok ngomong nyeleneh-nyeleneh dadi fitnah lak ngoten. Wah, terus jarene oh begini maksud saya. Kok sik to wong iki ora wali aja gawe-gawe. Kok kepengin kok Ibnu Arabi, kepengin kok Ibnul Farid. Pidato nyeleneh-nyeleneh barang dibales, oh maksud saya begini. Ngomong ya manduk-manduk wong awam. Tapi nek ahli ilmu awas intabi. Aja ngomong ngono neh, kowe ora awali ora apa, kowe waktu sadar lho nggih. Waktu sadar benten karo wali-wali ngeten iki wis karuan ma'ruf wali ini. Nggih. Mulane kathah teng Indonesia nyeleneh-nyeleneh. Nggih napa mboten? Nyeleneh-nyeleneh terus kok akhiripun jari artine ngene artine ngeten ora garu-garuan nggih nampek kok nak nawili keterlaluan wis pokoke walhasil intine kita kudu wangsul menyang Gusti Allah menyang ahlillah ampun ngiktiro diampun niki nggih dadi mungkin dipun takwili sing sae nak mboten saged niku pasrah niki salah setunggal pembahasan syatuhat. Nggih, jane dawa mboten mungkin kula sebut sedaya, cuman maksud kula jenengan kersane pirsa lan ngertos ya apa ketika wonten syahatu hati para aulia niki. Nah jenengan kepengin semrep mungkin tingali napa ingkang kula tulis teng kitab kula Al-Miskul Adfar fi tarjamati Syekhil Akbar teng mriki pinten-pinten lempir kula sebutaken. Saniki wangsul teng kene kalami Ibnul Farid niki. Monggo. Wakhla'il haya. Kongkon ninggal isin, wis ora usah isin. Sak karepmu dhewe soalan cekak apa lak sing ngerteni ngoten. Lak payah niki. Wis gak usah ibadah-ibadahan, wis gak usah nganggo baju sing piye, wong bajune Abu Jahal. Wis pokoke ilakhirih. Wis pokoke kon ninggal kabeh. Wakhla wa khalli sabilan nasikin. Wis pokoke tinggal dalan-dalane wong sing ahli ibadah walaupun agung-agung kabeh. Wis aja niru iki, niru bar saiki. Iki nak jenengan ora paham dikira ngeten. Wah, Ibnul Farid iki ngongkon setunggal wong gak oleh ibadah. Mergane wa khalli sabilanna sikin. Napa sabilanna sikin? Ibadah tok. Wong nasik iku maknane ibadah tok, taat tok teng Gusti Allah. Jari Ibnul Farid kongkon ninggal. Lah ya opo niki? Gak oleh izin, gak oleh ibadah. Niki dipun takwili artine mboten kaya ngoten niku dipun isyarahi kalih Syekh niki niki kula waca kriyen fa innahu mongko satuhune Ibnul Farid iku lam yurid ora ngarepaken Ibnul Farid al amro ing perintah bitarkil ibadati kelawan ninggal ibadah. Maksudnya Ibnul Farid mboten kok merintah non jenengan ben ora ibadah. Ibnul Farid kiamba iki li annahu krana satuhune Ibnul Farid iku kana ana Ibnul Farid iku min a'zamil ubadi iku setengah saking luweh agung-agunge pira-pira wong sing ahli ibadah. Bal aroda balik ngrasakaken Ibnul Farid adamat ta'wili ing ora anane tetanggenan alaiha ing ngatasi ibadah wal i'timada lan ngerasaaken ing tetanggenan ala fadlil karimi ing ngatasi anugrahe Allah Ta'ala sing lomo al-jawadi kang lomo. Al-jawad niki wawune mboten usah tasdid nggih, takhfif kados teng i'anatu talibin. Jadi al-jawad bi kasri apa bi takhfifil wawi, mboten al-jawad tapi al-jawad. Ngeten nggih. Ibnu al-Farid dawuh tamassak bi adyalil hawa wa khla'il haya wa khalli sabilan nasikina wa injallu. Niki maksudipun ora kok ngengken ninggal ibadah, ibadah tetep lakonono, tapi ojo sampe awakmu tetanggenan kalih ibadah, tapi tetanggenano kalian anugerahe Gusti Allah Ta'ala tok. Niku maksudnya sampean kok wani ngerteni koyok ngeten iki, songkondi sampean wong dohire kon ninggal ibadah. Jawabane ndelok keadaane Ibnu al-Farid dewi. Ibnu al-Farid niku min a'zomil ubad, ora termasuk minal abidin biasa, min a'zomil ubad termasuk wong sing paling agung ibadah. Ibadah tok juluane sultanul asyiqin, rajane wong sing rindu menyang Gusti Allah Ta'ala. Niki Ibnu al-Farid sampai panjenengane dawuh teng setunggalipun qasidah, walau khatarat li fi siwaka iradatun, walau khatarat li fi siwaka iradatun, ala khatiri yauman hakamtu biriddati. Nak pancen wonten gumrenjet teng manah kula, gumrenjet emut teng lintune panjenengan ya Rabb, kula hukumi awak kula niki murtad. Apa jajalan niki berarti maknane eling terus teng Gusti Allah. Wong iso eling tok zikir teng Gusti Allah Ta'ala tok, niki tentune kedah bener-bener wong sing ahli ibadah, sing atine pun resik, pun bener-bener madhep menyang Allah. Jadi Ibnu al-Farid niku aja anggap niku wong piye ngoten. Bener-bener ahli ibadah, ta'aluke teng Gusti Allah luar biasa. Mboten nate supe teng Gusti Allah. Mulane ketika dawane kok ketoke ngejak ninggal ibadah, harus kita takwili arteni dengan arti yang sangat munasib sesuai kalih keadaane, yaiku Ibnu al-Farid kala wau. Lah niki biasane tiang-tiang sing mboten remen kalih ulama tasawuf. Ngumpulno dawuh-dawuh sing kaya ngeten iki. Ngumpulno, dikumpulno dadekno siji, dipun sebiaraken, iki lho omongane wong-wong sufi yang sementara sampeyan dadekno panutan. Ayo deloken saiki kok kowe sadar apa enggak nyo, deloken dhewe nilai dhewe. Lho ngoten carane. Mun dikumpulno kabeh ana setunggalipun kitab sak menten agenge karangane Ihsan Dzahiri, ngerot ahli tasawuf gambarane ya wis kaya ngeten iki. Jadi kalam-kalam sing dzahire muskilah niki kabeh dikumpulno terus omong, iki lho kalame wong ahli tasawuf. Lah nek kepingin utawa jenengan cinta dumateng ahli tasawuf, kudu sanggup jenengan jawab. Jawab iskal-iskal atau iktirabat sing diarahno teng kene ahli tasawuf. Sampean mampu menjawab kalau gelem sabar lan neliti sitok-sitok, lan delok dawe para ulama, lan ngaji mulazamah kalih ulama. Nah sampean boten nate mulazamah kalih ulama, boten nate mutolaah-mutolaah terjemah-terjemah, kok ape nanggapi iktirodot kaya ngoten, iso-iso kanut jenengan. Wuh mandi omongan iso itu gampang nyoh, deloken dhewe wis kok bar ya apa kowe. Lah ora dasar ande ilmu. Deloken Ibnu al-Farid, Ibnu al-Arabi ngene, gak muskilah. Kapane 10 tahun kepengker atau lebih. Monten pinten, lebih 10 tahun, gangsal welasan tahun kepengker, napa pinten. Wonten salah setunggalipun tiang saking Cirebon. Mboten sae takil mboten. Wonten tiang geng Cirebon. Kuliah tengene Al-Madinatil Munawwarah. Ngeritik teng Abuya As-Sayyid Muhammad rahimahullahu taala. Gara-gara Abuya nyebutaken Hizib Ad-Dauril A'la karangane Ibnu Arabi. Hizib Ad-Dauril A'la niku ya disebut kali Abuya tenggene Syawarikul Anwar citaan-citaan kuno. Ngomongnya ngeten jeneng. Ya apa Sayyid Muhammad itu? Nyebut dungane wong kafir. Nyebut donga gaweane wong kafir. Niku sing ngomong ora kok sapa, tapi wong Jawa dhewe. Nampik wantun komentar, nggih. Ngomentari tenggene ulama padahal nek niku sapa nak cara pikir lak ngoten nah. Niki ibarate lak padha karo pengucape syair kana tihin sahratan yauman liyuhina fa'auha karnahul wa'ilu nika falam yadirha wa'auha karnahul wa'ilu pada garu wedus kepingin menghancurkan gunung nyeruduk tos terus gunungnya rapopo ndase sing pecah sungune bro protol ibaratnya lah ngoten wong kaya jenengan nyuwun sewu ngerot Sayyid Muhammad jenengan nyuwun sewu ngerot Dr. Wahbah lha niku lek pada karo ibarate wedus sampai nyeruduk gunung ya. Orang nyampe wis protol ndasih. Tapi nampe berani komentar. Isyarat Sayyid Muhammad masukkan hizib karangane wong kafir. Yo niku akhiripun kata-kata niki ndorong teng kula dadekno semangat kula nulis tentang Ibnu Arabi. Alhamdulillah rampung pun dangu. Lah niki dados kaya ngeten iki termasuk bahas masalah syatuhat lan sak pinunggalane yang hubungan kalih napa Ibnu Arabi niku. Kala napa iku jengene haa wal hasil ente kudu iktimat ting Gusti Allah Subhanahu wa taala tok. Wa fil hadis lan iku ing dalam al hadis. Utawi dawuh la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Niki minangka dalile hikmah min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Iki dalile. Teng hadis utawi dawuh la yudkhila. Orang leboaken ahad dan ing wong suwiji amaluhu opo amale ahadan al jannata ing surga. Surga. Masyaallah. Nggih sedaya mawon tiyang kepengin mlebu surga Allahumma ij'alna min ahlil jannah ya Allah adkhilna jannataka ma'al abrar la yudkhila ahadan amaluhul jannah tapi kadang-kadang tiyang niku pingin mlebu surga nggih mboten purun usaha sepoke pingin kepingin sugih gak tengok-tengok dene sadar semangat rina wengi mereka ini pingin sugih tapi nalikane pingin mlebu surga mboten purun amal ingkang sae mboten purun ngatah-ngatahno ibadah kaya-kaya regane donya karo surga niki larang donya kalau donya perlu amal perlu giat tapi kalau jannah cukup dengan santai-santai ndonga ya rob kasih kula jannah kaya-kaya ngoten cukup kan lucu mesti ini. Nak golek surga ora gelem usaha tapi nak golek dunya ge ambek sadar bener pun kudu baling apa banting apa istilah jeneng wong Jawa wah banting tulang boh kono nampek dulure niki mati mawon ora hadir ana apa lagi ngitung nota tapi buarang masalah surga kepengin surga nggih kula ndonga terus lha kok ora tau ngamal kan wis ditulis apa jare Gusti Allah lha kok ora ngene wae nek urusan donya lha apa ki kerja ora apa jare Gusti Allah engko lak medun dhewe-dhewe kok mboten ngoten niki aneh lah termasuk setengah saking perkara sing garai wong ben semangat amal ben ngerti tenan hakikate al-jannah iku ya apa ya iku mutalaah maca hadis-hadis Kanjeng Nabi ingkang hubungan kalih surga, maca ayat-ayat Quran sing hubungan kalih surga. Sifati jannah iki kaya apa? Jenengan waca kitab-kitab sing nerangno niki kathah. Ibnu Qayyim duwe kitab masalah surga naminipun Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Syekh Abu Bakar Mulla Al-Ahsai juga gadah kitab nerangno masalah surga. Sayyid Muhammad Syekhina rahimallahu taala duwe kitab cilik ringkesan king karangane Habib apa Syekh Abu Bakar Mulla nerangno masalah surga naminipun fiha ma la aynun ru'at wala udhunun sami'at. Judule fiha ma la aynun ru'at. Kitab apa? Ma la aynun ru'at. Nok surga iku ana kenikmatan sing mripat ora tau roh. Ora kok banget eleke, buang tapi. Jenengan ting donya ngeten iki napa sing jenengan rasakno? Kula kinten pun kabar. Makanan napa alhamdulillah, mulai sate, mulai bebek, mulai entok, mulai ayam, wis jenengan rasakno sedoyo. Nginep ting hotel Aston, hotel opo, wis tau kabeh, walaupun kadang karo mimpi tok wis pokoke kabeh. Loh niku sedoyo dibanding kalih kenikmatan surga yang paling endek mboten saged. Mboten saged dibanding gede kenikmatan surga. Jenengan teliti hadis-hadis e. Lah alhamdulillah kitab niki mun kula khidmai, kula tahqiq, kula tahrij hadis e mun rampung karek nyiapaken mawon insyaallah kapan-kapan dipun waos. Niki fiha mala aynun ru'at wala udhunun sami'at. Widodari ini koyok nopo. Mungkin anjenengan pun bayang no widodari cantiki koyok ngoten. Kanggu sopo iku kanggu wong sing tahajud, kanggu sing qaimulail. Wah, anjenengan badhe males mboten saged. Jam loro, oh gak masalah is. Eling widodari. Pertama ya wis janis ora krono Gusti Allah, krono widodari. Penting tahajud wis. Masya Allah. Wong kadang lagi cinta karo wong Indonesia dhewe nampak ora turu suni tapi niki krana widodari pun anyepe kaya apa Allahu Akbar kok tumben Kang iya iki mahare widodari ngoten sebaten napa-napa pun penting iso mlebu surga nak cara Mbah Zubir sarang ndungane ya Allah Gusti pokoke kula mati niki dilebokno surga walaupun pun paling ndek pokoke aja nampek dilebokno neraka pun ndek pol mboten masalah penting surga iku jare Mbah Zubir cara kasarane paling ndek rendah dhewe mboten napa-napa kanggo nunggu sandali ahli surga gak popo penting ora neraka niku saestu kula pikir wis lumayan nggih kok ora trimo lumayan pun masyaallah wis paling ndek mboten napa-napa niku cara Mbah Zubir robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah niku nak cara Mbah Zubir fil akhirati hasanah mati langsung mlebu surga walaupun pun tingkatan paling dek orang ngurus wis pokoke penting surga lah coba nak dipanggang nok neraka yo napa kaya walhasil jenengan sregepo maos hadis-hadis sing nerangno surga kenikmatan sing surga kaya napa kula sukani contoh setunggal. Tenggene kitab Tajul Arus wonten setunggalipun cerita Syekh Makinuddin Al-Asmar mimpi ketemu widodari dijak ngomong mbah disapa piye karo tangi krungu omongane wong langsung mutah kapan krungu omongane wong mutah mergane bar krungu omongane widodari iku teng impen dereng ketemu niki. Wajahe widodari niku nak anguk-anguk teng donya tok sak donya padang. Masya Allah, aja dibayangno kaya wadon kencong. Lati lagi anguk-anguk tok kuluh adunya. Kudunge tok masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Mulane wong wedok niku nak ngamuk teng alam dunya, widodari jawab. Jawab. Ayo wis gambangane cepet-cepetan, rene kowe tak tunggu sabar wae. Lho ngoten. Dadi ki nak diamuk bojomu aja ngomak ngamuk, aku akeh sing nunggu. Inggih punika sinten? Widodari. Lah niki mulane kula saranno maoso kitab-kitab tentang masalah surga. Mulane Abu ya rahimullah taala ngumpulno ora kok krana dolanan. Niki hadise Kanjeng Nabi kersane semangat. Mergane nyoto wong niku makome mboten padha. Ana wong makome niku makom digiring ting ibadah kudu sing dorong bangsa opah-opahane. Ana sing ora ndelok niku. Lah nek kaya Rabi'ah al-Adawiyah ibadah aku ora krana surga, ora krana iki tapi krana Gusti Allah. Nak koyok kula sampian yakin tasih dereng saged. Wong diiming-imingi males. Lah nak koyok wong biasa ngeten iki makome tesih kudu disurung. Disurung kalih napa istilahipun wa'ad, janji-janji sing pun disiapaken teng surga fiha mala ainud ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mulane cara kula sing paling sae keranten kita sedaya niki diikat kalian ukhuwah diniyah, ukhuwah islamiyah, ampun ngantos supenak tahajud kanca panjenengan dungakno sedaya kula titip jengen kula sebut nalikane jenengan donga fi qiyamil lail wektu jenengan tahajud sithik tok wis Gusti kanca kula sing jenenge salah jenengan lebetaken surga. Selametaken saking neraka niku tok sing kula njaluk teng jenengan. Mboten nyuwun napa-napa saestu. Penting kula dongakno husnul khatimah. Dongakno iso mlebu surga, aja sampai mlebu neraka. Niku pun mungkin kalih kanca-kanca jenengan nggih ngoten sami. Ya Rob, sedaya kanca kula sing ngaos. Kanca-kanca mukmin, kanca-kanca muslim lebetaken surga sedaya pun. Ampun ngantos mboten Gusti. Sing tesih dereng sadar jenengan kasih welas, jenengan sadaraken. Sing dereng purun kudungan jenengan paringi sadar kersane nutupi aurat. Niku derek kula muslimah, niku derek Islam kula, jenengan welas ya Rob. Niku pun ampun didongakno elek. Niku derek, derek kita sedaya niku rahmati, rahmati jenengan sing paling ageng. Mungkin jenengan dirahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Dongakno saestu lailan wa naharon. Khususipun rencang-rencang sing wonten hubungan ngaos ngeten iki. Qala la yudkhila orang lebokno ahadan ing wong suwiji apa amaluhu amali ahad al jannata ing surga. Amal niki mboten saged nglebetaken teng surga. Nggih. Jenengan amal niki mboten saged. Niki susah meneh. Nak difahami kalih tiyang sing mboten paham. What na amal ora iso mlebokno surga leren wae salat wis gak usah poso lah gak usah zakat lah nggih payah kan mulane dawuh-dawuh kaya ngeten iki kudu jenengan fahami mboten paham takok ulama anten paling bahaya itu tiyang nalikane mboten gadah guru niku pun mahami nopo-nopo keliru akhire ruwet wong sing gadah guru ngajine sareng. Niku metu pahamane beda. Niku kan aneh. Kiyaine sitok nerangnone sitok, tapi barang wangsul benten-benten. Ngeten iki tiyang pinten iki metu kok entuke dhewe-dhewe. Ya ana sing sithik, ya ana sing akeh, ya ana sing ucul, ya ana sing ora padha. Nggih saestu. Kula niku nate ditelpon tiyang. Niki saestu. Jarene kula niki ngengengaken salaman karo wong wedok ajnabiyah. Kulo nyampe no waktu ngaos malam Selasa. Masya Allah. Tak takoki kabeh. Kulo kudina aku sing keliru. Apa pernah aku nerangno ngono jare lare-lare santri-santri mboten. Terus kulo husnudzon. Berarti wong niki mungkin pas ngantuk kulo ngomong ora kena. Krungune kena lah. Dadi lane niki ilang. Niku dikandak-kandakno akhire. Jarene kula ngenekno salaman kalih napa ajnabiyah. Niki padahal ngajine bareng. Sing sitok krungu kena, sing sitok ora kena. Cepet-cepetan ngabari. apa meneh sing mboten nate ngaji. Wonten sebagian ulama, duka ulama, duka napa terserah jenengan nak jarani. Tapi kula mboten sae badhe nyebutaken majelis niki muga-muga mboten majelis ngrasani. Tapi jelase kitabe terkenal. Niku teng sejarahe enggak pernah punya guru kecuali wong tuane ngulang carane salat niki. Tapi kiambae akhire sinau dhewe sampai bisa ngarang jilid-jilidan lan kiambae kalih ulama lintu terlalu berani. Bisa dikatakan mboten gadah adab. Ulama-ulama kita nerangno iki afate poncoboyone ora duwe napa ora duwe guru. Akhire wani kalih ulama lho ngoten niku. Lah kados dawuhe Kanjeng Nabi niki nak ora paham jenengan mungkin sakit-sakit ngejak uang ora amal. Tapi yok nopo sahabat tako. Kalu matur sapa sahabat wala anta ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, ay wala anta tadkhulul jannah bi amalika ya Rasulullah. Lan ora utai panjenengan niku mlebet surga sebab amal panjenengan wahai Rasulullah. Ala ngendika sapa Kanjeng Nabi wala ana lan ora ana utawi ingsun iku mlebu surga sebab amalku illa ayyata ghammadani Allahu angin yento ngratani ing ingsun sapa Allah bi fadlihi kelawan anugerah Allah wa rahmatihi lan rahmati Allah taala. Kula terangaken ngeten nggih. Dados tiyang niku mboten saged mlebu surga dengan amale. Maksude amale niki mboten saged nglebokno ing surga. Tiyang mlebet surga iku murni entuk anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Untuk rahmat saking Gusti Allah Ta'ala. Niki iktikadi ahli sunnah wal jamaah. Iki sing mafhum saka hadis niki dinadzamna kalih sahibil jauharah fa iyuthibna fa bimahdil fadli wa iyu'adzib fa bimahdil adli. Nggih, yuthibu man ato'ahu bifadlihi wa may yasha aqabahu bi adlihi. Niki teng Zubat. Sedaya ulama kita sepakat niki. Lah kok saged cara akal yok napa? Wong kita niki diperintahno amal tapi ngletheke amal gak iso mlebono surga. Lah entuk kesel tok. Ngoten, ngeten lho nggih. Wong niki binisbat atau istilah wong niki digawe kalih Gusti Allah Ta'ala sebagai abet hambane Gusti Allah Ta'ala. Jengene abet kudu ngetokno ubudiyah menyang Allah, kudu khidmah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namine abet niki mboten gadah nopo-nopo ngantos awake mawon niki mboten milike. Jadi kudu bener-bener ngumawula menyang Allah Subhanahu wa taala. Lana ubudiyah niki bener-bener saestu nalikane ngumawula mboten narik ongkos. Ngaten kan nggih? Ora narik opahan. Jadi upama diopahi iku yo bener-bener meligi anugerah saking sayyide. Lah kita kabeh niki kaulane Allah. Ketika kita sholat, ketika puasa niki, dengan sholat, dengan puasa, kita mboten kenek nageh teng Gusti Allah. Wong kita niki kawula. Jadi nak ngoten, nak ana wong dilebokno surga, iki berarti ora kok krana opahan sholate, tapi niku napa anugerah saking Allah. Niki setunggal. Kaping kalih nggih, wong krentek nglakoni ibadah niku manil muharrik. Sinten sing ngrentekno, sinten sing dadekno semangat ing ibadah, ora ono neh kecuali Allah. Sinten sing nyukani kuat alal ibadah, mboten wonten meneh kecuali Allah. Jadi al kullu kabeh hakikate minallah. Nak kabeh minallah taala, ora mungkin kita terus narik ongkos krono salat, wong kabeh iku sing gawe Allah. Mulane pantes nak amal iku ora iso mlebokno ting surga. Ngoten nggih. Dadi kabeh anugrah. Sampai ana setunggalipun cerita teng hadis niki. Kirang langkungipun kuatos kula lali. Kirang langkungipun ngeten teng hadis teng At-Targhib wa At-Tarhib lil Munziri. Wonten tiyang dipun napa istilahipun malaikat didhawuhi kalih Kanjeng Nabi ken nglebokno tiyang niki teng surga. Iki lebono surga bi rahmati kelawan rahmatku. Wonge tibake matur, Gusti, kula lebokno surga kelawan ibadah kula, amal kula. Mergane wong niki penggaweane ibadah tok 500 tahun ibadah tok. Ora tau dosa. Jajalan bayang. Barang Gusti Allah dawuh nok malaikat iki lebokno surga bi rahmati, nekne protes. Enggak Gusti, lebokno surga bi amali. Akhiripun kalih Gusti Allah taala malaikat kengken bandingno kenikmatan-kenikmatan minallah sing pun diparingaken hadzal abad ken bandingno karo ibadah sing 500 tahun. Piye saiki? Apa unggul kenikmatane, apa unggul ibadahe? Malaikat neliti. Pertama nikmatul ain, nikmat meripat sitok tok. Dibanding kali ibadah 500 tahun tiba empun pas. Nikmat lintu tesih dereng wonten muka bile. Apa dibanding napa ibadah entek 500 tahun digawe ngimbangi nikmat meripat entek. Akhirnya keputusan ke Allah lebokno neraka. Lebokno neraka. Dari ini wongi mpun Gusti mpun kula lebokno surga bi rahmatika. Lah mpun untung karo Allah dituruti ya mlebu surga bi rahmatika. Lah mulane jenengan aja macam-macam banggakno amal yang ngene iki. Wong tahajud lagi patang rakaat. Masya Allah kaya ora ana wong sing ahli ibadah kaya ndekne. Ampun. Amal iku la yudkhilul jannah. Tapi ana apa kita kok amal? Nah niki mergane kita niki kawulane Gusti Allah, kita memang diperintahno karo Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niki dadi ora kok krana apa? Krana iki kita kawulane Allah, kita laksanakaken. Ngantos Kanjeng Nabi ki ambak niki, nggih, ditangleti. Jenengan nggih ngoten Kanjeng Nabi. Mboten saged mlebu surga bi rahmatil apa bi amalik. Kecuali aku dikai rahmat karo Gusti Allah. Ya taghammadani ya Allah bi rahmatihi bi wa apa bi fadlihi wa rahmatihi. Walhasil intine kudu kita niki ta'alluq bener teng Gusti Allah, mboten ta'alluq kali amal, mergane amal ora iso mlebokno surga. Sakniki pun ayo mikir bareng-bareng. Nak amal amale dhewe. Amalin jenengan kiambak. Ora oleh jenengan tetanggenan kali amali. Bangga noting amali. Apa meneh karo amali wong liya. Sampean duwe mbah wali bae. Luar biasa keramate kata. Duwe abah poso Senin Kemis ibadah tok mualim ya wali pisan. Sampean awas. Ojo sampai bangga-bangga no bapak lan bayi. Iku ora amal sampean. Iku amale mbahmu, amale bapakmu. Kok lucu sampean bangga karo amale wong liya. Wong-wong ora kena bangga karo amale dhewe. Apa meneh bangga karo amale wong liya. Mulane sangat dikritik orang yang semacam ini. Kalih al-imamul Ghazali teng kitab Ihya. Nak ono wong bangga-bangga no nasab, bangga-bangga no bae, cari Imam Ghazali kok lucu. Bangga kok karo wae wong. Nggih napa mboten? Jenengan duwe mbah masyhur, sedok sapa jenengan? Kula turunan Wali Songo urut ke-9. Kuabeh 9, nampak TV 9. Sedoyo mun. Wes pokoke kula niki turun 9. King ibu turun 9, king bapak turun 9. Wong sing kaya ngeten niki setunggal omongono. Sadar ente. Kalau memang bener-bener ente turunane mbok yo niru. Aja kok ngomong tok tapi ora gelem niru. Gak krungu hadis man abto abihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Wong niku nak amale kelemer-kelemer mboten sregep anasabe mboten saged ngangkat tenggene kiambake ngantos kiambake statuse padha karo bapak ya atau mbah mboten saged. Niki nasai kanjeng Nabi man abto abihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Eling kalih syairan sing disebut kalih Al-Imam Suyuti tinggine kitab Al-Asbah wan Nadha'ir ting mukaddimai Al-Asbah wan Nadha'ir lasna wa in kunna dzawi hasabin yauman 'alal ahsabina takilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Aku iki walaupun duwe nasab api jari Imam Suyuti gak pernah aku ngandal no nasabku. Nabni kama kanat awa iluna tabni wa naf'alu mislama fa'alu. Apa sing dilakoni wong-wong duranku, kawitan-kawitanku tak lakoni ben podo. Ora kok nyante. Niki jengene ta'ammulat haula hadzal hadis. Jenengan tulis iki faedah. Iki futuhat sing anyar fi hadzal majlis. Dadi ketika kita gak kena iktimat ala hadal amal amale samain dewe apa meneh bangga no amale wong liyo lo samain ngomong kan bahku yuk ya ngerti bahmu tapi ki lucu ngono lho lucu bangga tapi ora gelem niru percuma itu mboten warisan lho nggih mboten wari mboten warisan nah, ilmu warisan enak saken sing gak anake kiai gak ngira dadi kiai. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wala ana illa ayyatahum madani Allah bi fadlihi wa rahmatih. Sejatosipun kalau memang kita pengin rangno masalah rahmat fadl niki panjang sekali nggih. Mergane kathah tondo bukti tingkah jembarane rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kula kinten jenengan saged ngembangaken kiambak wa qad jumi'a baina hadzal hadis lan teman-teman dijamakno itu gampangane dipun kompromekaken. Ngeten nggih. Niki istilah jam'u niku kathah tinggene kitab usulul fiqh khususipun ketika wonten hadis kalih atau ayat kalih atau nas kalih kok pertentangan. Iki kewajiban kita yok nopo. Pertama kita ningali nggih. Diri katakan nasah mansuh apa ya apa apa dikatakan niki napa istilah di sing roja apa biye dijamakno lah niku wonten urutane artine dijamakno niku ngeten sing setunggal dimaknani ngangge makna sing boten sami kalih maknane nas sing sitok kaya ngeten kula contohaken. Wonten keterangan khairu syuhud paling bagus-bagus saya saksi niku man syahida qabla ayyus tasyhad wong sing nyekseni saderenge dijaluki penyaksian sitok endawono syarru syuhud elek-eleke saksi niku wong sing nyekseni saderenge dijaluki penyaksian ya apa iki hadis podo sohei sitoke ngomong paling elek sitoke jari paling api lah iki kudu dijamakno dijamakno sing sitok kita arteni kita arahkan tenggene makna sing sitok teng makna lintu ben mboten tabrakan ngoten niku jenenge jamak lah saniki ngoten zahire iki hadis tabrakan iki wau dawuhe jarene amal gak iso nglebokno teng surga kok wonten ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun Iki yo apa? Mlebu surga sebab amalmu kabeh. Lha wau jare ga iso mlebono surga. Sakniki kok jare mlebu sebab amalmu. Lah iki dijametno ben mboten bingung. Waqtu jumi'a. Lan teman-teman dikumpulno apa baina hadzal hadis. Artinya dikumpul ora kok dimaknani nganggo makna satu koyo wau pengertiane. Wa ayati dukhulul jannata lan ayat udkhulul jannata. Udhulu mlebu sira kabeh al jannata ing surga bima kuntum sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh iku ta'maluna iku nglakoni sira kabeh ing ma bi annal amala niku ta'malun ma kuntum niku mane mausul kenging aite dibuak ay ta'malunahu. Margane isim mausul niku mesti duwe a'id sing bali tinggi isim mausul niku kiambak wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'iqin mustamilah. Dhamir sing la'iq niki jenenge napa? A'id. Lah a'id niki kadang dibua, kadang boten, kadang kena dibua, kadang ora kena dibua. Perinciane teng Alfiyah teng Syarah Ibnu Aqil jenengan tingali ki mbak bi annal amala dijamak kelawan setuhune amal iku la yakunu ora ono opo amal iku mu'tabaron iku diwilang-wilang illa idza kana angin nalikane ono opo amal iku makbulan iku diterima. Wa qabuluhu utawi katrimane amal iku bimahdil fadli iku kelawan meliki anugrah. Fasuha mongko sah apa anna dukhulal jannati apa setuhune mlebu surga iku bimahdi fadlillah kelawan meliki anugrahe Gusti Allah Ta'ala. Wa annal amala lan satuhune amal iku sababun sabab zahiriyun sing bangsa zahir mutawaqqafun alaihi sing dikandheki apa ing atase sabab. Wallahu utai Gusti Allah Ta'ala iku yuwaffiquna muga-muga nulungi sapa Gusti Allah ing kita lima maring perkara fihi kang iku tetep ing dalema ridohu utawi ridoni Gusti Allah Ta'ala. Ngeten nggih. Hadis kala wau kalian ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun niki sejatosi pun dibahas kalih para ulama-ulama khususipun ulama ut-tafsir. Jadi dawe para ulama nanggapi ayat kalih hadis kala wau benten-benten kuatah akwal kaul sing dicondongi kali Syekh Abdul Majid niki sing kagungan syarah niki ngeten nggih udkhulul jannata bima kuntum ta'malun amal niku mboten saged dianggep kecuali diterima. Lah katrimane amal niki mligi anugrah saking Allah Ta'ala. Jadi cara urutane yo bener Gusti Allah niki dawuh ke mlebu sebab amalmu. Tapi nak pancen amal iku makbul. Ngaten. Sedangkan makbule amal niki apa jare Gusti Allah? Nak ngoten sah dikatakan wong mlebu surga iku mligi anugrah saking Gusti Allah. Saniki cubi. Jenengan salat jenengan poso terus mawon. Salate wis netepi syarat netepi ini. Apa mesti diterima? Mboten mesti. Diterima kali mboten iku murni anugerah saking Gusti Allah. Nak wis diterima wonge iso mlebu surga. Berarti nak ngoten oh mlebune miliki anugerah saking Allah. Lan kesimpulane berarti amal ini cuman sabab zahir tok. Tapi hakikate mboten. Jadi kita takwili udkhulul jannata bima kuntum ta'malun Ya yes, bener ke mlebu surga sebab amalmu. Maknane berarti amal penyebab mlebu surga. Iya, penyebab secara zahir. Zahire ngono. Tapi hakikate mboten. Lah ana pokok nampi dawuh ngangge zahir-zahir. Nggih, mergane tiyang niku kala wau kaya napa mawon deloke ing zahir. Niki setunggal kaul, nggih. Kaping kalih kados ingkang niku ting tak lekan niku jenengan cubi tingali. Waqat ajab al Hafidz Ibnul Jauzi fi manaqalahu al Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari anil jam'i baina hadzal hadis wa qoulihi ta'ala wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun bi arba'ati ajwibatin. Wah, nambah wonten patang jawaban. Al awal anna tawfiqa lil amal rahmatullah. Walaula rahmatullahi sabiqatu ma hasalal iman walad do'ah allati yahsulu bihan najah. Niki setunggal jawabane. Jawabane piye? Wong iso amal iku nak entuk taufik. Lah taufik niki rahmat sangka Gusti Allah. Nak ora ana rahmat, ya nekne ora iman ya ora taat. Dadi nak ngoten mlebune surga nggih hakikate mahdi fadlillah wa rah matihi mergane at taufik niki rahmahe Gusti Allah taala. Ngoten. Saniki jenengan mboten disenengi Allah. Mboten tuk rahmate Allah. Ya mboten purun ibadah. Kapane kula terangno teng panjenengan wingi? Teng mriki napa teng pundi kuwates supe. Napa teng mriki napa teng pundi mboten napa-napa dibaleni. Intine wonten tiyang estri. Udan amat munajat tinggini Gusti Allah Ta'ala. Matur ting Gusti Allah, Gusti kula nyuwun dumateng panjenengan bihaqqi hubbika iyaya. Eh, cobi niki tawassul ngangge cintane Gusti Allah menyang dekne. Gusti kula nyuwun ting panjenengan kelawan cintane jenengan ting kawula. Hah, ya apa iki? Koyok-koyok dekne yakin nak dekne disenengi sinten? Gusti Allah. Iki ndorone sing krungu setelah amate salat, setelah ndonga, setelah munajat ditakoki. Sampeyan kok wani ngomong kaya ngoten iku? Kondi kowe ngerti nak Gusti Allah cinta menyang awakmu? Dijawab kali budake, cara Gusti Allah mboten cinta teng kula. Kula mboten ngira saged tangi bengi terus salat kaya ngeten iki. Karanten Allah Ta'ala seneng karo aku, kula ditangekno, diparingi kiat ngelampai sholat. Lho kaya ngoten jawabane. Dadi rahmatullah wa mahabbatullah lil abdi niki hakikate sabiqatun disiiting amale abad. Niki sing dimaksud taufik lil amal rahmatullah. Niki jawaban pertama. Jawaban sing nomor kaping kalih asani anna manafi al-abdi li sayyidih fa fi'l fa amaluhu mustahaqqun li maulah fa mahma an'ama alaih minal jazaa' fa huwa min fadli. Mau sing tak terangno wae mboten jarak. Dadi kuwabe kemanfaatan napa kemawon sing saking budak niki hakikate sing miliki sayyite. Dadi nak setelah dimiliki kali sayyite, sayyid kok nyukani napa-napa ting budake, berarti ini anugerah bener saking sayyite. Nggih ngoten. Nomor 3, ja'a fi ba'dil ahadits anna nafsa dukhulil jannah bi rahmatillah wa qtisam ad-darajat bil amal. Niki nggih masyhur niki. Dadi nak masalah mlebune surga bi rahmatillah, tapi nak masalah mundak manggen ting derajat sing dhuwur niki bil amal. Jadi hadis apa dawuh udkhulul jannata bima kuntum ta'malun niki dinisbatno ting kene ikhtilafid darajat. Tapi kahanane mlebu surga niki bi rahmatillah. Nomor segawan anna a'mal at-ta'at kanat fi zamanin yasir wa thawabu la yanfadu ganjaran boten telas-telas. Fal in'amul ladzi la yanfadu fi jazaa'i ma yanfad bil fadli la bi muqabalatil a'mal. Ngeten gak niki? Jenengan urip ting donya iku cuman pinten taun sih? Sekedap. Tapi balesane selawas-lawas. Oh nak ngono berarti balesan sing selawas-lawas krono amal sing sedhithik iki jelas anugerah saking Gusti Allah. Jadi kuatah wajah ingkang nerangaken nak bener-bener melebu surga niki birahmatillah boten sebab amal, mergane amal dibanding kali jannah lan sak teruse teng surga niki dereng wonten napa-napane. Wong sak suwe-suwene teng donya pinten sih? Wonten sing 100 taun luwih sithik. Lah teng surga selawase-lawas. Mosok amal sedelok opane sak monten kadhae? Opane kaya ngoten. Oh, nak ngono jelas iki anugerah saking sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.